Musicana con siapa yang terbaik pastikan terpilih. Perlahan akan naik memegang kendali hingga dijulukan pangkat yang tertinggi. Disegani, ditakuti layaknya suami. Say Cipan, who the best? Say Cipan, who the best? Say Cipan, who the best? Say Cipan, who the best? One, siap penamuni. Say two, dan mulailah beraksi. Baik tempatku bersaksi, pembenci tereksekusi. Ku jauh terbang tinggi dan melayang bagaikan merpati. Yeah, karirku adalah harga mati. Seni ku hormati. Jadi kamu silakan pilih. Cuman dalam luar ke over milih. Hip hop new real nigga, are you ready? Dan seperti haters yang hanya membuli. Masih banyak baku kopeng, naik turun dulu dalami to rapping. Hey, baru baku ukur siapa yang terbaik. Tengok tekoku ready. Nggak dapat jejak di kaki, emosi tinggal memaki. Puncak mampu sangka pagi, kau masih jauh mendaki. Selamat berjuang, tunjuk mampu kualitas. Inilah rapping attitude, bukankah soal kuantitas. Hey, who is the best man? Hey, who is the best? Hey, perjuangan saya dapat bukan gampang, butuhkan progress. Step to step, hey, saya lewati kelas. Nilai yang baik dan buruk di publik, harap jangan diprotes. Siapa yang terbaik pastikan terpilih. Perlahan akan naik memegang kendali hingga dijulukan pangkat yang tertinggi. Disegani, ditakuti layaknya suami. Say Cipan, who the best? Say Cipan, who the best? Say Cipan, who the best? Say Cipan, who the best? One point, terus setorin non-stop. Lakoni rapping hingga drop. Semakin laris di kalangan haters yang memaki trust. Stop, right back, nigga. Right now, nigga. Perlihatkan berapa setetes keringat yang kau dapat, nigga. Singgung di trending, bedakan rapping dan acting. Kalian terima sepasing, publik menilai. Terada sehelai, sekore dan toki seprole di ranking. Shit, sorry saya sering menipu di bite. Medali kalungnya semacam segait. Pandangan nyaris kau kalah, sip. Saya pun melaju dengan height. Sharp ni even not killing. Bodoh banyakkan so trending. Topping, pending, nothing. Tapi jumping deng losing. Rupak lagi ya suniat. Jadi deng lihat naikkan di rating. Oh, tanyakan saya salah ketika saya siap naiklah saat sip. Ah, sudah terbaik, naik. Ah, jangan lengah di mic. Suruhlah siapa teriak, tarikan semoga lewati pendapat yang baik. Cross, hit, pukulan pendiga. Fix, ah, they wanna hold up a thing. I wanna track a la cala pa aman to nigga. Bitch, bitch. Siapa yang terbaik pastikan terpilih. Perlahan akan naik memegang kendali hingga dijulukan pangkat yang tertinggi. Disegani, ditakuti layaknya.